tetapi dia tidak berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dusta. Tanda cinta dan kasih sayang yang hakiki apabila seseorang selalu berusaha menyelamatkan anak-anaknya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wakuduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, di neraka itu ada para malaikat yang keras lagi kasar. Inilah ayat yang memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan juga keluarga-keluarga kita dari api neraka. Karena kita sudah memahami hakikat kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki adalah apabila kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah tertipu dengan segala kenikmatan dan kemewahan dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga diri-diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Ini kewajiban setiap hamba. Dan mengingatkan kita akan dahsyatnya azab neraka, di mana manusia dan batu adalah bahan bakarnya. Na'udzubillah. Dan di dalamnya ada malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Berikut saya sebutkan penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, aymuruhum bil ma'ruf wanhauhum 'anil munkar wa la tad'uuhum hamalan fatakuluhumun nar yaumal qiyamah. Makna ayat ini yaitu maksud firman Allah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya adalah perintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan larang mereka dari kemungkaran, dan jangan biarkan mereka sia-sia. Sia-sia itu artinya tidak diperintah dan tidak dilarang. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya setelah diciptakan, diberikan rizki, kemudian dibiarkan begitu saja. Apa artinya dibiarkan begitu saja? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ay la yu'mar wa la yunha, maksudnya tidak diperintah dan tidak dilarang. Itu namanya hidup yang sia-sia. Hidup tanpa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kata Imam Syafi'i, fatakuluhumun nar yaumal qiyamah, sehingga api neraka memakan mereka pada hari kiamat. Ini beliau simpulkan dari penafsiran ulama ussalaf. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maknanya adalah i'malu bita'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. amalkanlah ketaatan kepada Allah dan jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan perintahkanlah keluarga-keluarga kalian untuk berzikir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi, makna menjaga keluarga kita dari api neraka, kata beliau, adalah memerintahkan mereka untuk berzikir. Dan berzikir di sini maknanya yang hakiki, bukan sekedar ucapan lisan, tetapi disertai dengan penghayatan di dalam hati dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itu maknanya berzikir. Bukan sekedar dia mengucapkan lisan, kemudian dia target harus berapa jumlahnya, tetapi enggak paham dia maknanya dan juga tidak dia amalkan. Maka disinilah pentingnya pendidikan untuk memberikan pemahaman. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, benar-benar kita muliakan dan kita agungkan Allah di dalam hati kita. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mementingkan perintah-perintah Allah. Kita lebih mengutamakan untuk mencari keridhaan Allah daripada celaan manusia, daripada segan dan rasa takut kepada orang. Kita lebih takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari ini adalah hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar. Disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yakhrujani ila as-suq yukabbirani fi ayyamil ashar wa yukabbirun nasu bitakbirihima wa kana Muhammad ibn Ali yukabbiru khalfan nafilah. Abu Hurairah dan Ibnu Umar keluar menuju pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini seraya bertakbir. Orang-orang juga bertakbir seperti takbir mereka berdua, dan Muhammad bin Ali bertakbir setelah salat sunnah. Dan ulama menjelaskan takbir di hari-hari ini ada dua bentuk, ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah tanpa terikat waktu, kapan dan di mana saja. Adapun disebut takbir muqayyad terkait dengan waktu sholat, dilakukan setelah habis sholat 5 waktu, itu dimulai setelah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini faedah hendaklah kita memperbanyak zikir di hari-hari ini, karena ini hari-hari yang terbaik untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perintahkan keluarga kita dan anak-anak kita untuk memperbanyak zikir, mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan bagi laki-laki untuk mengeraskan takbir di hari-hari ini dan tidak disyariatkan bagi wanita. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata tentang ayat ini, ya'muruhum bita'atillah, makna menjaga keluarga kita dari api neraka adalah kita perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa yanhahum an maksiatillah, dan melarang mereka dari maksiat kepada Allah. Wa ayyakuma alaihim bi amrillah, dan menegakkan atas mereka syariat Allah. Wa ya'muruhum wa yusa'iduhum alaih, dan memerintahkan serta membantu mereka untuk menegakkan syariat Allah. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha, maka apabila engkau melihat pada keluargamu ada perbuatan maksiat, engkau hentikan dan engkau peringatkan mereka darinya. Ini maknanya menjaga keluarga kita dari api neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, di antara orang yang diharamkan masuk neraka adalah ad-dayyus alladhi yukirru fi ahlihil khabath. Orang yang dayyus, yang kehilangan rasa cemburu, yaitu orang yang membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Ini termasuk orang yang haram masuk surga. Orang yang haram masuk surga adalah ad-dayyus, membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Karena Allah telah memerintahkan dia untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-dirimu dan keluargamu dari api neraka. "Ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah." Maknanya, bertakwalah kepada Allah dan wasiatkan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil, ini imam-imam ahlu tafsir, "Hakkun 'alal muslim ayyu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa manahahumullahu anhu." Hak atas seorang muslim untuk mengajarkan keluarganya, apakah dari kalangan kerabatnya ataukah pembantu-pembantunya yang perempuan maupun yang laki-laki. Subhanallah, ternyata mencakup semua orang yang ada di rumah kita, termasuk pembantu sekalipun. Iya. Yaitu mengajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas mereka. Inilah beberapa penukilan dari ulama ussalaf tentang makna menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan ini termasuk tanggung jawab besar yang akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita di hari kiamat. Khususnya di dalam pendidikan anak, seorang ibu memiliki tanggung jawab lebih daripada suami, daripada bapak. Lebih seorang ibu punya tanggung jawab terhadap anaknya dalam mendidiknya, memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan yang sifatnya fisik maupun yang lebih penting adalah kebutuhan ruhani, pendidikan, pemahaman agama. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fal amirul ladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang amir, pemerintah, adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap manusia. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan anak itu lebih di pertanggungjawabkan kepada ibunya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Dan wanita itu adalah penanggung jawab, pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabkan atas kepemimpinannya tersebut. Dan ketahuilah, para ulama ussalaf seperti yang dinukil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maulud, ulama ussalaf memperingatkan bahwa kelak di hari kiamat kewajiban orang tua terhadap anak itu yang lebih dulu Allah tanyakan sebelum kewajiban anak terhadap orang tua. Itu yang lebih dulu Allah tanyakan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya ulama ussalaf dulu berkata, "Innallaha yas'alu al-walida an waladihi qabla an yas'ala wal al-walad an walidihi. Sesungguhnya Allah akan menanyai orang tua tentang kewajibannya terhadap anaknya sebelum anak itu ditanya tentang kewajibannya terhadap orang tuanya. Dan ini masuk akal. Kenapa? Karena si anak tidak mungkin menunaikan kewajibannya terhadap orang tuanya kalau orang tuanya tidak menunaikan kewajiban terhadap anaknya. Yaitu kewajiban mendidik, memahamkan tentang kewajibannya terhadap orang tuanya. Menjadikan dia anak yang saleh, barulah dia bisa menunaikan kewajibannya terhadap orang tuanya. Iya. Jadi subhanallah, orang tua sesungguhnya lebih berat tanggung jawabnya terhadap anaknya dibanding si anak terhadap orang tuanya. Makanya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, di antara kewajiban besar setiap orang tua, terutama seorang ibu, adalah memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ada beberapa perkara yang perlu disiapkan dan dimiliki oleh setiap pendidik, baik orang tua maupun guru-guru di sekolah, terhadap anak-anak. Sebab faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu enggak mungkin bisa memberi. Maka terhadap anak jangan coba-coba. Harus punya persiapan. Ada beberapa persiapan yang utama. Dan kiat-kiat atau tips di dalam pendidikan anak secara global. Yang pertama adalah, yang paling penting, persiapan ilmu. Ilmu tentang pendidikan anak. Tentunya banyak ilmu yang harus dipersiapkan. Dan ilmu yang paling penting tentunya adalah ilmu agama. Di samping ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, itu juga penting untuk dipersiapkan. Namun yang paling penting sekali adalah ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana perhatian beliau terhadap pendidikan anak. Paling tidak mencakup 3 macam ilmu. Ilmu tentang penanaman akidah yang benar. Kemudian ilmu tentang bimbingan ibadah yang sesuai petunjuk. Kemudian ilmu tentang adab-adab yang baik. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pendidikan akidah kepadanya. Ibnu Abbas ini, ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau belum balik. Dan Ibnu Abbas termasuk satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal Rasulullah SAW meninggal, beliau belum balik. Luar biasa. Artinya dia belajar kepada Rasulullah SAW ketika dia belum balik, masih kecil sekali. Dan kelak beliau termasuk satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun di samping belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga belajar dari para sahabat yang lainnya. Iya. Maka sejak beliau kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan akidah yang benar kepadanya. Di antaranya yang beliau ingatkan, wahai anak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan keyakinan ini kepada anak yang masih kecil. Dan ketika kita menanamkan keyakinan ini kepada anak-anak kita sejak kecil, bagaikan kita menulis di atas batu. Menulis di atas batu itu, walaupun sulit, tetapi ketika dia sudah tertulis, akan sangat susah untuk dihapus. Beda kalau dia sudah dewasa, sudah besar. Seperti kita menulis di atas air. Gampang nulis di atas air. Tapi mudah sekali terhapus. Jadi, manfaatkan waktu kecil mereka untuk menanamkan akidah yang benar. Menanamkan rasa takut kepada Allah. Rasa cinta kepadanya. Mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah. Yang terjadi apa di tengah-tengah kaum muslimin? Anak-anak ditakut-takuti dengan setan. Ditakut-takuti dengan hantu. Bukan ditakut-takuti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mau ke WC saja minta ditemani. Ditambah dengan tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Yang tidak pernah ada di dalam kenyataan. Orang sudah mati, masih gentayangan di muka bumi. Enggak ada itu. Enggak akan pernah terjadi. Orang yang sudah mati, kemudian jadi hantu, dan menakut-nakuti orang di muka bumi. Itu permainan syaitan. Tapi itu yang dipercaya kebanyakan anak-anak kaum muslimin. Na'udzubillah. Jangankan anaknya, orang tuanya juga percaya. Ini yang terjadi. Sedari kecil tidak ditanamkan akidah yang benar. Ya. Maka ini yang pertama. Kalau begitu di sini kita diingatkan untuk menuntut ilmu. Gak mungkin kita memiliki akidah yang benar tanpa menuntut ilmu agama. Mempelajari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barulah kita bisa menanamkannya kepada anak-anak kita. Paling tidak kita selesaikan kitab Tauhid. Ya. Kitab Tauhid ini mengandung pendidikan-pendidikan Tauhid yang sangat penting sekali dan memperingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan. Ini ilmu yang sangat penting untuk dimiliki setiap pendidik. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu tentang ibadah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah tidak akan diterima tanpa meneladani beliau. Maka seorang pendidik, orang tua terutama, karena mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Adapun sekolah itu hanya membantu. Makanya kalau anak-anak kita kelak nakal, salahkan diri kita lebih dulu. Jangan cari kambing hitam menyalahkan sekolah atau menyalahkan sebuah pondok pesantren. Padahal mereka hanya bantu. Itu tugas kita sebagai orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Daud At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma telah memerintahkan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin aw ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila tidak mau melakukan salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka, yaitu ketika berumur 10 tahun. Ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian dalam pendidikan anak terkait ibadah. Secara khusus terkait ibadah. Maka ini ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ilmu tentang bagaimana beribadah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahwasannya pendidikan anak dalam masalah agama lebih penting daripada perkara duniawi. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bukan berarti kita mengabaikan pendidikan duniawi, tetapi kita harus tahu skala prioritasnya. Agama itu lebih penting. Namun apa yang terjadi di hari-hari ini, kaum muslimin hampir-hampir saja lupa dengan pendidikan agama. Mereka lebih mementingkan pendidikan duniawi. Ya. Bahkan susah-susah payah mereka bangunkan anaknya pagi agar bisa pergi sekolah. Tapi membangunkan untuk sholat subuh tidak terlalu semangat. Mereka rela mengorbankan berapapun dana agar anaknya bisa kursus bahasa Inggris, kursus kumon-kumon itu, dan yang lainnya. Supaya anaknya pintar. Ya. Tetapi dalam perkara duniawi, tidak ada semangatnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, pendidikan agama lebih penting. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasannya salat adalah amalan yang sangat penting dalam syariat Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pendidikan salat. Beliau menekankan pendidikan salat. Ini termasuk yang harus kita perhatikan pada anak-anak kita. Ajarkan mereka salat, tanyakan apakah mereka sudah salat atau belum. Lebih penting daripada kita menanyakan sudah makan atau belum. Lebih penting kita tanyakan sudah salat atau belum. Salat adalah amalan yang terpenting di dalam syariat Islam setelah tauhid. Demikian pula dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperhatikan pendidikan adab. Makanya di akhir hadis beliau bersabda, "Wa farriqu bainahum fil madaji." Pisahkan tempat-tempat tidur mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Ini adalah adab yang sangat penting di dalam pergaulan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini sifatnya umum. Dipisahkan tempat tidurnya dengan orang tuanya, ataupun antara anak lelaki dengan anak lelaki yang lain, ataupun anak perempuan dan anak perempuan yang lain. Namun yang lebih dapat dipahami dari hadis ini, maknanya adalah memisahkan antara anak laki-laki dan wanita ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita pelajaran yang berikutnya, bahwa agama yang mulia ini mengatur batasan-batasan pergaulan antara lawan jenis, sehingga di umur 10 tahun mereka sudah mulai dididik untuk mulai mengerti, untuk belajar memahami bahwa laki-laki dan wanita itu memiliki batasan-batasan di dalam pergaulan. Jangankan dengan yang tidak memiliki hubungan mahram. Yang memiliki hubungan mahram saja, ada batasannya. Sudah 10 tahun, gak boleh tidur, satu ranjang. Iya. Demikian pula pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan Islam memerintahkan kita untuk menutup segala pintu-pintu kejelekan sebelum kejelekan itu terjadi. Diistilahkan para ulama dengan saddudzari'ah. Menutup pintu-pintu kejelekan. Dan ini juga dasar dalam pendidikan anak. Ini juga dasar dalam pendidikan anak. Artinya, kita mendidik mereka untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Bukan hanya kita didik yang ini jelek. Tapi kita juga beritahu, kalau kamu mendekati yang ini, atau melakukan yang ini, maka dia akan mengantarkan ke situ. Iya. Jadi, menjelaskan kepada mereka sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Dan ini termasuk keistimewaan syariat Islam, ketika mengharamkan sesuatu, maka juga mengharamkan segala sesuatu yang bisa mengantarkan ke sana. Iya. Demikian pula, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, adanya kebolehan untuk memukul anak-anak kita. Apabila nampak bagi kita pukulan itu bermanfaat. Sekaligus bantahan terhadap sebagian ahli pendidikan yang katanya gak boleh mukul anak. Ya. Karena kenyataannya ada sebagian anak gak mempan. Cuma sekedar ucapan. Kadang harus diberikan pukulan. Tetapi pukulan yang dimaksudkan di sini adalah pukulan ringan. Bukan seperti memukul musuh. bukan untuk menyakiti. Dan tidak boleh memukul dalam keadaan marah. Serta tidak boleh memukul wajah ataupun daerah-daerah yang rawan lainnya. Cuma pukulan kecil, pukulan ringan, sekedar untuk mengingatkan. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik terkait pendidikan anak di dalam hadis ini, bahwasannya pendidikan itu perlu pentahapan dan perlu pembiasaan. Anak kecil umur 7 tahun gak wajib sholat. Bahkan 10 tahun pun belum wajib sholat. Tetapi tetap saja Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita sholat. Ini juga berlaku bagi semua kewajiban yang lain. Sudah mulai kita ajarkan kepada mereka, mulai kita biasakan. Karena memang demikianlah. Pendidikan itu perlu pembiasaan, perlu pentahapan. Agar terbiasa. Iya. Kapan mereka wajib sholat? Kalau sudah balik. Tetapi sebelum balik sekalipun, kita ajari supaya mereka terbiasa untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Iya. Dan juga dikatakan para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umur 7 tahun? Karena pada umumnya anak umur 7 tahun itu memasuki usia mumayyiz. Usia dia bisa mengenal ini kebaikan dan ini keburukan. Usia dia mampu untuk memahami nasihat-nasihat. Maka orang tua harus paham. Anak ini harus dipahamkan, bukan sekedar dia ikut-ikutan. Dijelaskan ini yang baik dan itu yang buruk. Bukan sekedar dia ikut apa saja yang kita lakukan. Tapi dia mengerti ini yang baik, ini yang buruk. Sehingga kelak kalau kita misalkan berbuat salah, dia pun bisa menasihati kita. Iya. Sebagaimana di dalam hadis ini juga terkandung peringatan akan pentingnya ilmu di dalam pendidikan anak. Sebab dijelaskan para ulama, perintah sholat di sini bukan sekedar perintah melakukan sholat biasa saja, tetapi maksudnya mengajarkan mereka rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, dan sunnah-sunnahnya. Itu maknanya perintah sholat di sini. Dan tentunya kita ajarkan sesuai kadar kemampuan mereka menerimanya. Kalau begitu, di sini orang tua diharuskan untuk memahami, untuk mempelajari hukum-hukum terkait sholat. Iya. Karena percuma saja dia sholat kalau misalkan dia tidak memenuhi rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Atau berkurang pahalanya kalau dia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Iya. Maka orang tua harus mengerti ini hukum-hukum di dalam sholat. Baik. Nah ini yang ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga tentang adab dan akhlak yang baik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga sudah terkandung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa farriqu bainahum fil madaji." Dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat-tempat tidur mereka. Ya, subhanallah, dari awal mereka sudah diajarkan bagaimana ada pergaulan antara lawan jenis lebih khusus. Harus diperhatikan. Iya. Dan menutup pintu-pintu kepada kejelekan. Dan kenyataan telah berbicara, bahkan telah dijelaskan oleh para ulama sejak dulu, anak-anak kita termasuk sasaran-sasaran syaitan untuk merusak mereka dari sisi hubungan-hubungan ini. Jangankan antara lawan jenis, juga antara sesama jenis. Ya. Sampai-sampai dulu, ulama mengatakan, ulama ussalaf menamakan anak-anak kecil atau anak-anak muda, laki-laki yang cantik, ya. Anak-anak muda laki-laki tapi cantik, ya. Bukan tampan ya, cantik. Ya. Mereka itu adalah al-antan, anak-anak yang menjijikan. Ya. Ini penamaan para ulama. Apa maknanya ini? Maksudnya peringatan untuk berhati-hati. Jangan sampai terjerumus di dalam hubungan sejenis dengan anak-anak ini. Ini sudah ada sejak dulu. Ya. Sudah ada sejak dulu diperingatkan para ulama. Bukan baru sekarang muncul kasus-kasus apa istilahnya itu? Pedofilia ya. Ya. Ini sudah dari dulu diperingatkan oleh para ulama ussalaf. Mereka itu adalah al-antan. Anak-anak yang menjijikkan. Maksudnya peringatan, hati-hati. Ya. Sampai disebutkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada anak muda yang cantik sekali. Diperintahkan oleh Umar untuk dibotak. Ya. Supaya enggak kelihatan cantik. Ya. Ini sudah diperingatkan untuk menutup pintu-pintu kepada kejelekan tersebut. Ya. Makanya mungkin ada satu yang perlu juga saya peringatkan di sini. Anak-anak kecil itu yang belum bisa menjaga dirinya dengan baik, ataupun anak-anak muda yang masih kelihatan labil, itu kadang tidak bagus dipisahkan dari orang tuanya. Dalam artian dia masuk pondok pesantren, ya, tidak ada pengawasan orang tuanya. Ini banyak muncul kasus-kasus seperti ini. Pondok pesantren yang harusnya mendidik mereka menjadi orang-orang yang lebih menjalankan agama, justru muncul kasus-kasus hubungan-hubungan sejenis. Ya. Ini hati-hati. Jangankan pondok pesantren ahlul bid'ah, dan ini bukan rahasia lagi. Ini sudah ma'ruf di kalangan mereka. Sudah istilahnya jadi rahasia umum. Penyimpangan-penyimpangan ini banyak sekali. Adanya hubungan sejenis, na'udzubillah, antara anak-anak ini. Kadang ustadznya juga. Karena ustadznya lulusan pondok dan dulu dia melakukan. Ini mohon maaf saja. Karena ini bahaya yang besar, perlu saya peringatkan. Di pondok Ahlus Sunnah pun ada. Jangan merasa kita Ahlus Sunnah kemudian selamat dari dosa-dosa seperti ini. Harus waspada, harus hati-hati. Makanya sebagian ulama kita menasihatkan anak-anak itu kadang dia tidak cocok untuk mondok. Karena dia perlu pengawasan orang tuanya. Dia perlu pendidikan orang tuanya. Dia perlu perhatian. Secara psikis, dia perlu pendidikan. Bukan sekedar dia menerima materi ilmu, tapi dia tidak ada perhatian dari orang tua. Iya. Ini sebetulnya sudah terkandung dalam peringatan Rasulullah SAW, pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Dan ulama ussalaf telah memperingatkan. Sampai-sampai ulama dulu mengatakan, amrod itu, anak kecil atau anak muda yang belum tumbuh jenggotnya, itu lebih menggoda daripada wanita. Dan lebih besar terjadi peluang melakukan maksiat kepadanya. Iya. Karena kalau wanita kan sama laki-laki orang langsung mengingkari. Kalau sama-sama laki-laki, maka kurang pengingkaran. Baik. Ini pendidikan akhlak, pendidikan adab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau, ketika makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda kepadanya, ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Ini contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap pendidikan adab khususnya bagi anak-anak. Kesimpulannya, orang tua membutuhkan ilmu, perlu ilmu untuk pendidikan anak. Makanya ketika seorang itu sudah menikah, kewajibannya menuntut ilmu justru lebih besar. Karena dia punya tanggung jawab untuk mendidik dan menjaga keluarganya dari api neraka. Jangan sampai sudah menikah, malah jadi malas menghadiri majelis ilmu dengan alasan macam-macam, padahal dia sangat butuh terhadap ilmu, melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ini kiat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, persiapan yang harus dimiliki oleh orang tua dalam pendidikan anak adalah kesolehan. Mendidik dirinya menjadi orang yang saleh. Siapa yang disebut dengan orang yang saleh? Dan apa pentingnya dalam pendidikan anak? Orang saleh itu adalah yang beramal saleh tentunya. Lalu apa yang disebut dengan amal saleh? Amal saleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut orang saleh. Orang yang beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pentingnya dalam pendidikan anak? Pentingnya dari dua sisi. Secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung apa? Itu bagian dari cara mendidik, yaitu keteladanan. Dan kadang ini lebih besar pengaruhnya dibanding kita banyak omong terhadap anak-anak kita. Kita berikan teladan, itu lebih besar pengaruhnya. Malah omongan-omongan kita tidak akan bermanfaat atau akan mental pada anak-anak kita kalau kita tidak memberikan keteladanan. Ya. Kita perintahkan anak-anak kita sholat tepat waktu, tapi sudah azan, kita masih baca koran misalkan. Ya. Atau melakukan yang lainnya. Ya. Jadi, keteladanan. Ini secara langsung. Secara tidak langsung apa? Seorang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunannya. Baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal dunia. Subhanallah, keutamaan orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anaknya bahkan setelah dia meninggal dunia sekalipun. Makanya wali-wali Allah disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Tidak takut apa maknanya? Dikatakan para ulama, tidak takut maknanya Allah hilangkan rasa takut mereka terhadap azab Allah. Tatkala setiap jiwa menjadi takut, setiap hati menjadi gentar, menjelang kematian, semuanya takut. Walaupun dia ketika masih sehat, masih kuat, dia mungkin kadang mengatakan, saya enggak takut mati. Tapi ketika dia sudah melihat malaikat maut, tidak ada hati kecuali menjadi takut. Namun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan rasa takut ini di hati mereka. Adapun makna tidak bersedih, apa maknanya? Maknanya adalah dia tidak sedihkan anak dan istrinya atau keluarganya yang dia tinggalkan. Demikian pula hartanya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan jaminan penjagaan terhadap mereka. Ini keutamaan orang saleh. tatkala banyak orang bersedih, bagaimana keluarga saya, bagaimana kasihan anak saya sudah mau meninggalkan dunia ini. Maka orang soleh, Allah hilangkan kesedihan itu. Allah akan berikan jaminan penjagaan terhadap anak-anaknya. Dan ini juga dipahami dari penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Nabiullah Khidir alaihi salam bersama Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, adapun dinding itu, maka dinding itu adalah milik dua anak kecil yatim. Yatim ya, sudah meninggal orang tuanya, bapaknya dalam hal ini. Yang tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawahnya ada harta milik mereka berdua, peninggalan orang tuanya. Kemudian disebutkan di situ, wa kana abuhuma saliha, dan bapak keduanya adalah seorang yang saleh. Ini perhatikan, Allah mengatakan bapak keduanya adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah tabaraka wa taala ingin agar mereka mencapai usia dewasa, lalu mereka bisa mengeluarkan harta mereka berdua sebagai rahmat dari Rabbmu. Subhanallah, ayat ini mengandung penjagaan Allah terhadap diri mereka sekaligus harta mereka. Yang ditinggalkan oleh siapa? Abuhuma saliha. Bapak keduanya yang saleh. Ulama mufassirin mengatakan di antara faidah ayat ini adalah orang yang soleh itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak keturunannya sampai pun dia telah meninggal dunia. Sebaliknya, akhawati fillah, kemaksiatan yang kita lakukan bisa jadi itu berpengaruh terhadap keluarga kita. Sebagaimana Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, inni la'asillaha fa'aradhalika fidabati wa mra'ati. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat pengaruh kemaksiatan itu pada kendaraanku dan istriku. Ada pengaruhnya. Ya. Apakah dalam bentuk hissi, ya, misal penyakit atau kerusakan, ataupun maknawi, ya, kerusakan akhlak, dan lain sebagainya. Iya. Karena itu tadi juga, mereka mencontoh kita. Iya. Dan orang yang berbuat maksiat, tentunya dia membuat Allah murka. Maka Allah tidak akan membahagiakannya. Iya. Oleh karena itu, dahulu ulama ussalaf pernah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku memperbanyak solat sunnah ini karena kamu. Supaya Allah memberikan penjagaan terhadapmu. Ini dulu ulama salaf seperti itu. Di antara sebab dia lebih rajin beribadah, lebih bertakwa kepada Allah, karena dia ingat, insya Allah ini ada pengaruh terhadap penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak-anaknya. Iya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi subhanallah, keberadaan anak-anak kita adalah kebaikan bagi kita. Iya. Ini diantara manfaat-manfaat berkeluarga dan memiliki anak keturunan yang tentunya tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang belum melakukannya. Iya. Kemudian yang berikutnya, persiapan dan kiat penting yang harus dimiliki orang tua dalam pendidikan anak adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ini subhanallah termasuk penting sekali bagi setiap orang tua. Karena mendidik anak pekerjaan yang berat. Apalagi kalau anak-anak yang kadang apa namanya nakal, ya, atau sangat aktif, ya, maka perlu kesabaran dari orang tua. Dan kesabaran ini akan kuat dalam diri seseorang kalau dia ikhlas. Dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia niatkan sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anaknya. Sehingga kesusahan-kesusahan di dalam pendidikan anak yang dia hadapi ini akan semakin mudah untuk menghadapinya. Karena dia ingat, dia lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar kelak anaknya membalas kebaikannya. Walaupun niat ini boleh saja. Boleh saja kita sertakan niat ini. Saya didik anak saya supaya kelak dia bisa membalas. Tetapi niat yang utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seorang itu memiliki kesadaran. Ini adalah ibadah. Ibadah itu perlu keikhlasan. Ini niat yang utama. Walaupun tidak apa-apa juga, dia menyertakan niat supaya anak saya nanti membalas ketika saya tua. Tapi itu bukan yang utama. Ya, itu bukan yang utama. Yang utama adalah dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia gak peduli anaknya membalas atau tidak. Yang penting ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran. Ya. Keikhlasan dan kesabaran adalah dua hal yang sangat penting di dalam pendidikan anak. Menghadapi kadang anak-anak kita terlalu aktif lebih daripada yang lain. Kadang perlu diberikan nasihat berulang-ulang baru paham. Ya. Jangan putus asa. Jangan lemah. Bersabar. Ingatkan terus. Ini perlu di dalam pendidikan anak. Ya. Perlu keuletan. Perlu kesabaran. Kadang anak kita, Masya Allah, ini kebaikan. Terlalu banyak bertanya. Ya. Nah, ini juga sering membuat orang tua bosan. Nanya terus. Tapi sesungguhnya itu kebaikan. Karena termasuk pintu ilmu yang terbesar adalah bertanya. Maka perlu kesabaran orang tua menghadapi anak yang pingin tahu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya, dengan apa engkau meraih ilmu? Maka kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin akul. Dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu memikirkan. Salah satu pintu ilmu. Sekaligus kita mengarahkan bagaimana pertanyaan yang baik. Ya. Walaupun kadang anak belum paham bagaimana pertanyaan yang baik, ya sabar menghadapi. Dia mau tahu apa saja. Dan ini suatu kebaikan. Ya. Hanya saja kita saja yang sering bosan menghadapi. Perlu kesabaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang sangat penting, dan mungkin ini yang terakhir, yang kelima ini ya, yang diperlukan atau perlu dipersiapkan dan dimiliki setiap pendidik atau setiap orang tua agar sukses di dalam mendidik anak adalah addu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali karena hakikatnya kita hanyalah berusaha dan hasil akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang orang tua sudah berusaha mendidik anaknya dengan baik, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, karena memang ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita adalah usaha dan doa. Adapun hasilnya, kita bertawakal kepada Allah dan memohon kepadanya. Serta jangan berputus asa. Bahkan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, di antara mereka ada anak-anaknya yang durhaka. Artinya itu bukan suatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana hasilnya? Yang paling penting bagi kita adalah usaha kita. Dan diantara bentuk usaha kita adalah doa. Terlebih lagi doa orang tua terhadap anaknya termasuk doa yang mustajab. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabbat la syakka fihinna." Ada tiga doa yang akan diijabah oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Doa orang tua kepada anaknya, doa musafir, dan doa orang yang dizalimi. Ini termasuk doa yang mustajabah. Makanya ketika ada orang yang mengeluh kepada Imam Abdullah bin Mubarak tentang kenakalan anaknya, maka Imam bertanya, apakah engkau pernah mendoakan kejelekan baginya? Dia katakan iya. Kalau begitu kamu sendiri yang merusak anaknya. Nah ini hati-hati. Betapapun kita marah kepada anak kita, jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan jelek. Ya. Anak sapi, berarti dia sapinya. Itu juga bagian dari doa. Ungkapan apa namanya, kemarahan itu bagian dari doa. Kalau malaikat mengaminkan, na'udzubillah, itu bisa jadi Allah kabulkan. Iya. Hati-hati. Jadi ini sangat berpengaruh. Baik dan buruknya anak kita bisa jadi karena doa kita. Iya. Maka doakan kebaikan bagi anak-anak kita. Sebagaimana para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam di dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang termasuk anak-anak yang saleh. Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan doanya dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka samiu'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam mendoakan agar dikaruniakan anak yang saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas masih kecil, Ibnu Abbas adalah sepupu beliau, juga didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah dia paham agama dan ajarkanlah dia tafsir. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia kecil. Ya. Belum pula dia memiliki ilmu yang luas, tetapi sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, keberkahan doa beliau Ibnu Abbas menjadi seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Kapan kita mulai mendoakan anak kita? Apakah setelah punya anak? Tidak. Sebelum punya anak pun kita doakan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita anak yang saleh. Dan terus kita berdoa. Sampai pun ketika kita berhubungan suami istri, juga jangan lupa doa. Dan doa berhubungan suami istri itu juga terkait dengan anak. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadakum inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana faruziqa waladan lam yadurahu syaitan." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia mendatangi istrinya, kemudian dia membaca bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan." Ini yang pertama dia doa. Dia minta dijauhkan dari syaitan. Kemudian setelah itu dia minta, "Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari anak yang Engkau rizkikan kepada kami." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka diberikan rizki seorang anak, syaitan tidak akan membahayakannya. Iya. Jadi Masya Allah, sebelum dia lahir, masih dalam proses perjuangan kedua orang tuanya supaya dia lahir, ya, sudah disyariatkan untuk berdoa. Jadi doa di sini memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Yang terakhir, sebagai renungan dan peringatan bagi setiap orang tua, bahwasannya telah kita pahami bersama, orang tua adalah orang yang paling mencintai anaknya, yang paling dekat dengan anaknya, melebihi yang lainnya. Ya. Tetapi pada kenyataannya, justru orang tua juga yang paling jahat terhadap anaknya. Ini peringatan yang sangat agung bagi kita. Orang tua yang hatinya paling cinta, paling sayang, paling kasihan terhadap anaknya, namun dia sadar atau tidak, ternyata dia juga orang yang paling jahat terhadap anaknya. Maksudnya bisa jadi demikian. Walaupun tanpa dia sadari. Kenapa? Karena anak itu ketika lahir seperti kertas putih, yang menulisnya adalah orang tuanya. Dia mau nulis orang anaknya ini menjadi baik penghuni surga ataukah penghuni neraka. Padahal si anak lahir sebagai penghuni surga. Tetapi orang tuanya sangat jahat menjadikan anaknya penghuni neraka. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Tidaklah seorang anak yang lahir itu kecuali dia lahir di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Perhatikan, anak itu lahir di atas fitrah. Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah al-Islam, at-tauhid. Berarti dia penghuni surga. Ternyata orang tuanya sangat jahat menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Apakah mereka sadar atau tidak? Maka berhati-hatilah. Ternyata orang tua memiliki peranan yang sangat penting di dalam mengarahkan anak itu menjadi baik atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa masih ada waktu tanya jawab? Kalau ada silahkan. Kalau mau tutup juga silahkan. Ya. Baik. Bagaimana bila salah satu dari orang tua terus mengerjakan maksiat? Pertama, alhamdulillah cuma salah satunya, enggak dua-duanya. Ini perlu disyukuri. Ya. Yang kedua, alhamdulillah juga hanya maksiat, bukan kekufuran. Ya. Ini juga perlu disyukuri. Karena kekufuran dan kesyirikan adalah penghancur seluruh amalan. Dan siapa yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran, tidak ada harapan lagi baginya untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para pelaku dosa kemaksiatan selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka masih ada harapan untuk dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, di sini kita memahami pentingnya pendidikan anak. Kalau orang tuanya pelaku maksiat, salah satunya, dan satunya lagi, Masya Allah, mendidik anak dengan baik, menjaga perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Dan dia berusaha mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Dan memperingatkan anaknya, jangan mengikuti orang tuanya yang salah. Maka kelak anaknya bisa menjadi sebab selamatnya orang tua yang melakukan maksiat ini. Ini termasuk, ya mungkin tadi lupa saya sebutkan, urgensinya pendidikan anak. Bukan sekedar sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia. Nanti kalau saya tua, anak saya membalas kebaikan saya ketika dia masih kecil. Tetapi yang lebih penting daripada itu, anak ini memberikan manfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata 'amaluhu illa min thalathatin. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang terputus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan baginya. Nah, ini urgensinya. Orang tua pelaku maksiat sekalipun, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, bisa jadi dia selamat dari azab Allah karena doa anaknya yang saleh. Bahkan akan ditinggikan derajatnya di surga. Seperti disebutkan di dalam hadis Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqul anna hadha fa yuqal bistighfari waladikalak." Sesungguhnya seseorang itu diangkat derajatnya di surga. Lalu dia berkata, "Kenapa ini bisa terjadi?" Maka dikatakan kepadanya, "Karena istighfar anakmu untukmu." Nah, ini harapan besar bagi setiap orang tua. Dan kita memahami kita banyak dosa. Salah satu harapan kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh yang dapat mendoakan kita. Iya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan bapaknya suka berbuat maksiat, maka ibunya bagaimana harus menjaga anaknya, menasihati anaknya, mengingatkan anaknya jangan mencontoh bapaknya. Bukan berarti dia menjelek-jelekkan bapaknya, tapi jelaskan kenyataan. Jelaskan kenyataan, kalau itu salah katakan salah. Ini di satu sisi. Ya, di sisi lain dia juga berusaha menasihati pasangannya untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa tersebut. Dan mengingatkan pengaruhnya. baik pengaruh untuk dirinya maupun pengaruh terhadap anaknya. Nah ini, diperingatkan, dinasehati suaminya atau suami menasehati istrinya kalau melakukan perbuatan dosa. Dan diingatkan, ini bisa memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya. Iya. Tapi di satu sisi, dia harus kuat-kuatan. Iya. Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Dirinya atau suaminya yang berbuat dosa terhadap anaknya? Doanya atau maksiat suaminya? Iya. Dia harus lebih kuat dia berdoa lagi. Harus lebih keras usahanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anaknya ini tidak terpengaruh bapaknya, semoga anaknya juga dijaga oleh Allah walaupun bapaknya melakukan maksiat. Ya. Jadi tidak otomatis orang tua melakukan dosa kemudian anaknya juga jadi pelaku dosa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya adalah musyrik. Tapi beliau seorang nabi dan rasul. Makanya kalau kenyataan seperti ini, kita harus lebih berusaha keras lagi. Ada tambahan pekerjaan ya, dalam pendidikan anak kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tidak ada lagi? Cukup? Enggak ada pertanyaan lagi ya? Baik, kita tutup saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.